tadi pilihanmu. Aku wong sing pernah berjuang ke ati tinggu kowe, wong bagus sing wis tak kemateni. Kau anggap teman.